Dengan bangga cerita kisah di Megaria, dunia pemuda hobinya suka menggoda. Berhenti di sampingnya, dua pemuda itu tampaknya marah karena hampir terkena. Lalu menyapa, berhenti di sampingnya, dua pemuda itu tampaknya marah karena hampir terkena. Lalu menyapa, Bung, kira-kira kalau berhenti ya? Oh, jadi mau marah gitu. Jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Ingin berhenti.